wasruk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataak, raghibun fi ridak, mustaslimun li qadak. Faktubni min awliyak, wasruk bi sabila hudak, wa alhikni bi aswiyak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, semoga barokah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.